السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan selalu minta pertolongan kepada Allah agar kita bukan hanya diberikan pemahaman yang benar, diberikan penguasaan terhadap ilmu yang sahih, yang valid, tapi juga kita harus minta kepada Allah agar ilmu itu bisa kita manfaatkan, bisa kita terapkan, bisa kita amalkan. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu dituntut, dipelajari untuk digunakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan para ulama mengkritik orang yang belajar hanya untuk hebat-hebatan. Untuk mendebat para ulama atau untuk show of force di hadapan mereka, untuk mengalahkan orang-orang bodoh dan seterusnya. Karena itu bukan tujuan dari ilmu yang sejati. Tujuan dari ilmu itu agar kita semakin baik, agar kita semakin soleh, agar kita semakin bertakwa kepada Allah. Innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu itu dipelajari agar kita, agar Anda bertakwa, kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dan ini yang harus kita terus renungkan dan terus perjuangkan. Harus ada perjuangan dalam diri kita. Harus ada perubahan. Dari kualitas ibadah, dari kekhusyuan sholat, dari spirit mengerjakan kebaikan, dari ketulusan, dari keikhlasan. Makanya kan sebagian ulama contohnya seperti Al-Imam Daruqutni pernah mengatakan, talabna al-ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Awal-awal kita belajar dulu, kita tuh belajar bukan karena Allah. Kita belajar diajak, ada yang dipaksa. Bro, kita jadi meeting kan besok, jadi, tapi lo ikut gue dulu ya. Ngapain? Udah ikut gue. Akhirnya diajak kajian dulu, habis itu baru meeting. Atau mungkin, pokoknya besok temenin aku ya ke kajian dulu. Ya udah beres deh. awalnya itu bukan karena Allah kan diajak. Terus kita bingungnya apaan sih nih gitu. Dan itu ternyata dialami juga oleh sebagian para ulama, bahkan ulama-ulama besar. Talabna ilma li ghairillah fa aman yakuna illa lillah. Dulu tuh kita belajar bukan karena Allah. Tapi setelah belajar itu secara natural diarahkan untuk ikhlas kepada Allah. Fa'aba an yakuna illa lillah. Ilmu itu enggan kecuali dituntut untuk mencari ridho Allah. Maksudnya ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu enggak akan mau memberikan manfaatnya kecuali kita belajarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, dia enggak, dia hanya sebuah maklumat aja. Jadi kalau kita belajar bukan karena Allah, ilmu itu hanya sekedar maklumat, sekedar pemahaman, sekedar knowledge, sekedar lo tahu kan sholat Jumat itu wajib, ya gue tahu. Ya lo kenapa nggak sholat Jumat? Ya, ya doain ya gitu. Kalau udah nggak bisa ngeles lagi kan, sering kali gitu tuh. Ya nanti ini ada waktunya. Nah, ini udah waktunya, udah mau komat malah. Khutbah kedua udah mau selesai, tunggu ada waktunya. Ini udah waktunya ini. Udah terlambat. Khutbah kedua udah doa. Terus suka begitu. Nah itu coba evaluasi, kita tuh belajar kenapa dulu. Padahal temanku ini dulu di mondok loh. Iya pas mondok itu niatnya apa? Niatnya apa? Talabnal ilma li ghairillah fa'aban yakuna illa lillah. Dulu kita belajar bukan karena Allah. Tapi ilmu itu enggan kecuali enggan memberikan manfaatnya, menebarkan manfaatnya kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para ulama-ulama itu yang awalnya bukan karena Allah berubah jadi karena Allah. Makanya kata nasihat para ulama itu yang penting mulai dulu gitu. Yang penting ajak dulu kajian. Yang penting kenalan dulu sama ilmu. Walaupun awal-awal dia sebel lah, cemberut lah, gitu loh. Lagi kajian WA kemana-mana lah. Ada yang tidur, ada yang ini. Semoga dia dapat keberkahannya. Gitu. Dan itu dari dulu kayak begitu pola sebagian orang. Bahkan sebagian ulama besar seperti itu. Ngalamin seperti itu. Dan itu gak mencegah mereka pada akhirnya jadi ulama kita semua. Nah dari sini kita juga belajar bahwa proses itu sebuah keniscayaan bagi banyak orang. Bahkan itu hukum umum. Maka hargai proses. Dan juga kita akan lebih dewasa, agar lebih wise ketika menyikapi teman kita yang baru-baru terus belum idealis gitu loh. Aduh begini ya. Ya gimana, lu kan kemarin ngajak dia ngajian, lu bikin malu aja. Dia tidur pas kajian. Gitu loh. Aduh gua tuh gak enak banget gitu sama sebelah-sebelah gua. Dia tuh main handphone dari awal sampai akhir. Ya itu proses lah mungkin. Doain gitu loh. Terus aja. Kalau ini orang baik, ada kejujuran, insya Allah bertahap dia akan berubah. Tapi diajak dulu gitu. Kasih lingkungan. Kan kita tahu majelis ilmu itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nazalat alaihi masakinah. Ketenangan itu diturunkan di majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat. Rahmat Allah itu meliputi majelis ilmu. Wa hafathumul malaikat, dan malaikat Allah itu menaungi majelis ilmu. Wa dzakarahumullah fi man inda, Allah sebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikatnya. Itu disabdakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang penting dapat ketenangan majelis ilmu dulu. Gitu. Yang baru, yang newbie dan sebagainya, yang penting dapat ketenangan majelis ilmu. Walaupun nanti ada yang jawab, kalau ketenangan gue gak ragu deh bro, mau dia tidur gitu loh. Kurang tenang apa tuh gitu. Ya, bukan tenang kesana gitu loh, tapi ketenangan hati gitu, dapat rahmat gitu, dapat doa orang soleh gitu loh. Saya jadi guru kita atau syekhnya atau ustadznya kan doain pasti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua, diaminkan amin. Itu kan kena dia tuh doanya tuh. Jadi ada banyak peluang hadirin sekalian. Sekaligus kita, jadi kita harus kasih waktu lah, kasih ini. Biarkan orang tuh berproses. Biarkan orang itu berproses. Tapi sampai kapan? Orang beda-beda, gak bisa kita pukul rata. Hadirin sekalian, siapa yang mengenal nama Abu Hurairah di awal-awal Nabi SAW berdakwah? Di awal fase atau di awal hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena beliau radhiyallahu ta'ala baru masuk Islam, baru eksis di akhir-akhir, di tahun-tahun terakhir hidupnya Nabi SAW. Tapi melejit gitu. Dan menjadi perawi hadis terbanyak, ranking 1 dalam periwayatan hadis. Itu kan pelajaran bagi kita, bahwa jangan pernah meremehkan orang, jangan pernah putus harapan sama orang. Bisa jadi dia eksisnya terakhir-terakhir, tapi jasanya nanti, oh itu luar biasa. Nah ini yang harus selalu kita pupuk dan harus kita renungkan. Dan sekali lagi, salah satu kunciannya ada pada keikhlasan. Ada pada keikhlasan. Karena ilmu itu gak akan membuka manfaatnya kecuali dipelajari dengan hati yang ikhlas. Dan semoga kita diberikan keikhlasan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Amin rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita kejujuran pada saat kita belajar dan memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Kita akan masuk ke kelanjutan pembahasan kita. Tapi sebelumnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita akan masuk ke, masih di penghujung bab nafkah, dan kita akan bahas nafkah orang tua kepada anaknya yang sudah balig. Nafkah orang tua kepada anak yang telah balig. Nafkah orang tua kepada anaknya yang sudah balig. Ya. berbicara tentang nafkah orang tua kepada anak yang telah balig, mari kita pelajari beberapa masalah yang sudah dipetakan oleh para ulama, yang sudah diklasifikasikan oleh para ulama. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kita bedakan antara memberikan nafkah kepada anak laki-laki yang telah balig dan anak perempuan yang telah balig. Jadi memberikan nafkah kepada anak laki-laki, lalu nanti kita akan bahas memberikan nafkah kepada anak perempuan yang telah balig. Anda pun memberikan nafkah kepada anak laki-laki yang telah balig. Memberikan nafkah kepada anak laki-laki yang telah balig. Maka para ulama membagi menjadi dua pembahasan lagi. Pembahasan yang pertama, man lahumul qudratu ala takassub. Kondisinya anak ini mampu untuk bekerja, mampu untuk mencari nafkah, mampu untuk mendapatkan rizki yang halal. Atau memang banyak uang. Uangnya banyak. Bisa jadi karena dari kecil udah biasa usaha, atau warisan. Atau yang lain, atau hibah, hadiah. Ada banyak jalur yang halal dalam masalah ini. Intinya anak ini mampu atau memang punya uang yang cukup untuk dirinya. Ulama kita menjelaskan, hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan bahwa anak yang seperti ini tidak wajib dinafkahi oleh ayahnya. Tidak wajib dinafkahi oleh ayahnya. Tidak wajib dinafkahi oleh ayahnya. Jadi anak laki-laki seperti yang kondisi seperti ini tuh tidak wajib dinafkahi oleh ayahnya. Jadi ayahnya enggak punya kewajiban menafkahi dia. Dan ini kesepakatan 4 ulama mazhab kita. Ulama-ulama mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanabilah. Jadi 4 imam mazhab dijelaskan sepakat dalam masalah ini. Jadi yang udah mampu, udah cukup segala macam, itu ayahnya itu gak wajib menafkahnya lagi. Hadirin yang lalu, kalau ada yang bertanya, tapi kalau ayahnya tetap mau ngasih gimana? Kita mampu segala macam, ayah kita tetap mau kasih. Gimana? Boleh gak? Ya boleh lah Pak Ustaz. Masa ditolak dikasih. Boleh, tapi ini gak masuk ke bab nafkah. Bisa masuk ke bab yang lain. Tapi gak punya kewajiban. Itu apa? Kondisi yang kedua, man laisa lahumul qudra ala takassub. Apabila anaknya gak punya kemampuan untuk mendapatkan nafkah atau mencari rizki atau belum punya kemampuan untuk bekerja, bisa masih belajar dan seterusnya, belum ini, kalau melamar juga gak ada yang mau terima, belum punya skill dan seterusnya, atau para ulama mengatakan karena sakit, anaknya sudah balik tapi sakit, gak bisa. Jadi gak mampu atau sakit. Atau kondisi. Hadirin Allah muliakan. Nah, bagaimana dalam kondisi seperti ini? Nah, udah balik. Kita bicara udah balik loh. Nggak mampu. Gimana? Wajib dinafkahi apa enggak? Oke, wajib dinafkahi enggak? Oke. Enggak. Jadi mulai hari ini di stop berarti. Salah jawab tuh masa depan. Allah mengatakan tajibu nafaqatul walid ala abna'il dhukur ba'da sinil buluk idza lam yakun lahum qudratun ala takassub. Wajib dinafkahi oleh ayahnya jika anak laki-laki ini tidak mampu atau sakit walaupun sudah balig. Dan ini keterangan empat imam madhab, keterangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Kesepakatan empat ulama dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan dalil mereka kembali ke dalam keumuman hadis tentang nafkah. Nafkah orang tua ke anak. Jadi kembali kepada dalil-dalil tersebut. Hadis Hindun, lalu Al-Baqarah ayat 233 dan seterusnya. Jadi kalau enggak mampu, bahkan sebagian ulama mengatakan itu tadi sampai kalau i'faf, jika anak laki-laki itu harus menikah, karena kalau enggak dia jatuh pada maksiat dan seterusnya, dan dia enggak mampu untuk menanggung biaya pernikahan, maka orang tuanya turun tangan juga karena enggak mampu. Tapi kalau mampu, anaknya, sang anak laki-laki itu menyelesaikan sendiri. Itu keterangan para ulama kita. Dan di antara alasan para keterangan atau pendalilan para ulama juga karena anak-anaknya fukara, gitu. Anak-anaknya nggak mampu, miskin, maka dikembalikan kepada sang ayah. Jadi dari sini kita tahu kalau anak laki-laki dibagi atau diklasifikasi menjadi dua. Kalau dia mampu, nggak wajib dinafkahi. Tapi kalau orang tua mau kasih hadiah dan seterusnya, itu bagus sekali. Tapi kalau anaknya nggak mampu, ajaz atau sakit atau belum punya skill atau ini masih belajar dan seterusnya, maka ayah wajib menafkahi kalau dia nggak mampu. Tapi bisa jadi anak itu masih kuliah, tapi duitnya udah banyak gitu. Jadi parameternya bukan dia sekolah atau enggak, atau maaf, dia masih sekolah atau tidak, tapi parameternya dia mampu apa enggak gitu. Ada banyak mahasiswa duitnya lebih banyak daripada senior-seniornya udah kerja gitu. Jadi ini dikembalikan ke kemampuan dan kondisi sakit atau dan seterusnya. Hadirin Allah muliakan. Adapun yang berikutnya tentang nafkah kepada anak perempuan. setelah balik. Setelah balik. Dijelaskan oleh para ulama, bahwa gimana untuk anak perempuan, gimana sebelum kita jelaskan keterangan para ulama? Sama atau enggak nih? Anak perempuan gimana? Anak perempuan, kata para ulama, yajibu 'alal walid an nafaqa 'ala bintihi al-baligha al-muhtaja ma lam tatazawwaj. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak perempuannya yang balig, yang butuh, selama dia belum menikah. Selama dia belum menikah. Jadi banyak para ulama menjelaskan bahwa titiknya sampai menikah anak perempuan. Karena setelah menikah akan beralih ke suami. Dan ini keterangan para ulama kita dari Hanafiyah, dari Malikiyah, dari Syafi'iyah. Dan ini juga pendapat yang dikenal dalam mazhab Hanabilah. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau anak perempuan sampai menikah, lalu habis itu tanggung jawab beralih ke suami. Dan ini menunjukkan sekali lagi bagaimana Islam memuliakan wanita dan menjaga wanita, melindungi wanita. Dan jangan sampai wanita itu tersia-siakan, terkatung-katung, gak jelas, sehingga rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak baik dan ada kepentingan jahat terhadap dirinya. Jadi itulah perbedaan antara nafkah kepada anak laki-laki yang sudah balig dan anak laki-laki yang anak perempuan yang sudah balig. Itu poin kita. Kita cukupkan sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan tentang masalah om, tante, paman, bibi, dan seterusnya. Itu insya Allah kita akan bahas di nafkah kepada keluarga besar atau sanak saudara. Ada pembahasan khusus masalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, seluruh ulama kita. Semoga Allah menjaga Ustaz Tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, begitu juga yang bertanya. Ustaz, izin bertanya, bila anak kecil yang belum balig diberi uang oleh kakek neneknya ataupun oleh kerabat lain, bolehkah orang tua anak tersebut menggunakan uang tersebut untuk membelikan kebutuhan si anak sehingga meringankan beban nafkah si orang tua? Ataukah uang tersebut wajib disimpan dan diberikan ketika anak sudah besar? Terima kasih ya Ustaz. Jazakallahu khairan. Dua-duanya boleh, kata para ulama. Dua-duanya boleh. Makanya keterangan sebagian para ulama bahwa anak yang punya kecukupan harta, itu untuk biaya anak tersebut bisa digunakan dari hartanya itu dengan cara yang ma'ruf dan dijaga. Dan keterangan serupa kan juga berlaku bagi wali yang mengelola harta anak yatim dan seterusnya. Jadi adapun kalau udah saya tetap aja saya yang handle semuanya, ini uang ditabung aja. Dia butuh mungkin ke depan buat modal buat ini, yaitu itu bagus. Dan yang perlu kita ingat, makanya sekali lagi hadirin Allah muliakan, kata sebagian para ulama, walaupun misalnya dalam beberapa kondisi kewajiban memberikan nafkah sudah gugur pada diri kita, kita gak boleh lupa bahwa pintu memberi itu masih banyak. Dan diantara pahala yang sangat besar adalah ketika kita memberikan kepada keluarga, memberikan kepada anak, memberikan kepada orang tua. Jadi misalnya itu kita udah bahas anak, apakah anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua? Jawabannya apa? Wajib nggak? Wajib kalau orang tua nggak mampu. Nah, ketika orang tua kita mampu, ada kewajiban apa tidak? Nggak ada. Tapi bukan berarti karena kondisi orang tua mampu kita nggak pernah ngasih ke orang tua. Itu bukan sikap yang bijak gitu. Tetap kasih. Ini birrul walidain, nyenengin hati orang tua, buat orang tua itu terharu, itu kan pahala besar. Jadi misalnya seperti pertanyaan ini ya, artinya ya kalau bisa itu anak, udah uang anak itu disimpan aja untuk masa depannya. Ini sekarang pakai uang saya sebagai ayahnya, itu kan pahala besar. Masih ingat doa dua malaikat di waktu pagi, itu kan pahala besar. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, bersedekah, memberikan nafkah pada hari ini. Didoain dua malaikat. Dan kalau kita gak memberi, gak dapat doa itu. Dan kalau kita gak memberikan nafkah yang wajib, yang harusnya kita keluarkan, kita dapat doa sebaliknya. Allah ma'ati mumsikan talafai, Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang tidak menunaikan kewajibannya, tidak menafkahi dan seterusnya. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi memberikan, apalagi memberikan orang-orang terdekat, keluarga, itu kan dapat pahala silaturahim. Kalau ke orang tua dapat pahala birrul walidain, kalau kepada keluarga yang lain dapat pahala silaturahim. Jadi jangan lepaskan kesempatan mendapatkan pahala tersebut. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim kaum muslimin. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Ustaz, saya punya adik perempuan yang belum menikah, namun ayah kami meninggal. Apakah saya wajib memberikan nafkah Semoga Ustaz dimudahkan menjawab atas pertanyaan ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair atas jawabannya. Barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana keterangan dari atau kaidah yang disampaikan oleh para ulama seperti disampaikan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, maka jika adik perempuan kita membutuhkan, maka ya kita yang menanggung nafkahnya. Kalau adik kita membutuhkan, maka kita menanggung atau kita yang biayai kebutuhan beliau, dan itu pahala besar dan gak akan mengurangi harta. Allah akan ganti, dan ini kita dapat doa malaikat, dan harta kita akan berkah. Jadi jangan melihat ini dari sebuah beban. Jadi karena kondisi ini masuk ke dalam kaidah yang disampaikan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga, Ustadz serta tim kajian dan umat muslim dalam umur berada. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, jika sudah terlanjur saya tidak memberikan pendidikan agama pada anak sejak kecil, karena saya baru mulai belajar agama ketika anak-anak saya sudah mulai balik. Apa yang harus saya lakukan ketika anak-anak saya sudah jauh dari agama, tapi alhamdulillah masih sholat walaupun masih suka telat, namun belum mau belajar agama, dan qadarullah suami saya juga belum belajar, belum ngaji. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana saya menghadapi kondisi seperti ini? Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan ini. Jazakallahu khair wa iyyakum. Pertama, perbanyak istighfar, karena ini ada kesalahan kita saat kita tidak mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan kita sudah jelaskan keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, seorang sahabat besar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang keempat, ketika beliau mengatakan alimuhum wa adibuhum, ajarkan mereka agama dan didik mereka. Dan ketika perintah ini enggak kita jalankan, berarti kita berdosa. Dan ini salah satu dampak dari dosa tersebut. Nah, gimana cara ngilanginnya? Perbanyak istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin. Banyak istighfar, banyak taubat. Terus yang kedua, jangan menunggu, lakukan langkah-langkah konkret. Gitu loh. Dan yang pertama diantaranya secara yang harus kita lakukan, kita harus lebih dekat lagi dengan Allah. Harus taqarrub kepada Allah. Yang membolak-balikkan hati anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi ar-rahman yuqallibu kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka dekat sama yang membolak-balikkan hati anak-anak kita, minta sama Rabbul Alamin. Dan salah satu hikmahnya ketika kita semakin mendekat kepada Allah, secara otomatis kita jadi teladan bagi anak-anak. Anak-anak kan lihat, walaupun mungkin sekarang terkesan gak ada pengaruhnya, terkesan mereka cuek, tapi jangan pernah meremehkan keteladanan. Jangan pernah meremehkan keberkahan beriman dan beramal soleh. Jangan pernah meremehkan ketakwaan. Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Dan ini problem besar bagi orang tua. Anak yang jauh dari agama adalah problem besar bagi orang tua. Dan Allah berjanji, Allah memberikan janjinya, barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi. Wa ruzuqu min haitsu la tahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi semakin bertakwa kepada Allah. Dalam berikutnya, lakukan pendekatan dan bangun komunikasi dulu dengan anak. Karena salah satu fenomena di masyarakat, ketika orang tuanya mulai belajar, mulai bertobat, mulai hijrah, maka semakin ada jarak dengan anak-anak. Semakin ada jarak dengan anak-anak yang belum mau belajar, yang belum bertobat, dan belum dekat sama Allah. Kenapa? Karena akan muncul perdebatan, pertentangan, nanti ribut segala macam dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan perdebatan, silang pendapat, dan marah itu akan melebarkan jarak. Kan itu keluhan banyak orang tua, khususnya ibu-ibu. Gitu. Ada banyak orang tua yang belajar dan berubah, itu kata anak, nyokap udah gak asik lagi nih sekarang gitu. Karena kalau dulu gak pulang gak ditanyain, sekarang belum berangkat tuh ditanyain gitu. Dulu belum gak pulang gak ditanyain sama nyokapnya. Sekarang belum berangkat, mau aku pergi ya, mau kemana gitu. Di sana ngapain? Jangan lupa sholat. Pulang habis maghrib ya. Ma, ini jam 5.15 ma. Gimana pulang habis maghrib gitu? Nyampe kesananya belum. Jadi itu kan banyak cerita kayak gitulah hadirin. Jadi akhirnya jauh hubungan. Ketika jauh maka pengaruh orang tua akhirnya lemah. Nah begitu pengaruh orang tua lemah maka akan seringkali akan dimanfaatkan banyak pihak dan mayoritas pihak itu seringkali nggak bertanggung jawab atau nggak berilmu. Mungkin baik tapi nggak berilmu gitu. Mungkin ada temennya, sahabatnya baik nih sahabat tapi nggak punya ilmu, sama-sama teman main. Jadi coba bangun hubungan dulu lah sama anak, dekat sama anak. Dan itu tadi pembahasan kita di awal, kasih kesempatan anak berproses lah. Wong kita aja berproses. Dan sampai sekarang kadang-kadang masih suka bandel juga kita ini. Kecuali yang dijaga oleh Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi anak-anak butuh waktu, anak-anak butuh. Wong itu juga mereka begini itu pola yang kita bangun sendiri. Jadi jangan kerjanya marah-marah sama anak terus. Anak kayak begini itu karena pola yang Anda bangun. Apa yang Anda tanam, ini panennya tuh begini. Jadi ketika kita nih nanam singkong gitu loh. Lalu pas panen kan singkong. Nah ketika kita panen singkong, lalu kita berharap pas panen tuh panen ubi, terus kita marah-marah sama si singkong, kan gak cepat ya. Loh kan Anda yang panen, Anda kan yang nanam singkong. Ya jangan marah-marah lah, kalau mau ubi ya panen ubi. Tanam ubi gitu loh. Loh anak-anak kayak gini kan pola Anda yang buat semua ngeset pada saat itu. Ya dulu kan aku belum tahu Ustaz. Ya udah makanya pelan-pelan. Karena ini bukan hasil konsep tetangga Anda, bukan hasil konsep teman Anda, bukan hasil ini konsep Anda. Dan merubah arah itu butuh waktu. Merubah arah itu butuh waktu. Apalagi pada saat misalnya kondisi-kondisi lagi berat, krisis segala macam, pelan-pelan. Itu hal yang perlu kita campurkan bersama-sama. Allah tapi banyak pelan-pelan berubah. Doa dan seterusnya. Allah taala misal. Waktu telah habis, hadirin, saya rasa cukup sampai ini. Jazakallahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna.